Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini tanggal 23 Rabiul Tsani 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Desember 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi, di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan para hadirat serta para pemirsa dan pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini akan membahas tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 124 dan akan mengangkat tema baru yang juga akan berseri, yaitu ragam KDRT. Napa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Tema KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ini adalah salah satu tema yang sering dibahas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Apa bedanya dunia nyata sama maya? Kalau dunia maya ya di sosmed atau medsos. Nama medsos? Media sosial. Jadi obrolan di grup-grup WA, ya, di Facebook, di internet, itu namanya dunia maya. Kalau dunia nyata, ya obrolan antara bapak ibu, antara ibu-ibu ketika lagi belanja, bareng-bareng, ngurumpi tentang KDRT. Pembahasan tentang KDRT ini salah satu pembahasan yang sering diobrolkan. Akan tetapi, rata-rata pembahasan tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ini lebih banyak terbatas dalam kekerasan yang sifatnya fisik. Kekerasan yang sifatnya fisik contohnya ya pukulan, apalagi tendangan. Wah, Masya Allah, dalam rumah ada tendangan ya. Berarti para pemain bola ini. Pukulan, tendangan, tamparan, ya. Siraman air panas, ya, dan macam-macam. Rata-rata kalau ngobrol KDRT itu identik dengan kekerasan fisik. Itu betul. Itu salah satunya, bukan satu-satunya. Ini yang merasa punya anak teriak-teriak ini, mana ini ibunya ini? Ya, ini sudah berkali-kali ini. Yang merasa punya anak, anaknya teriak-teriak, mohon di apakan? Jangan dipukuli. Kita lagi belajar KDRT, lagi belajar tentang KDRT, kok malah melakukan KDRT. Kekerasan dalam masjid KDM. Ya, yang punya anak teriak-teriak, tolong ya dikondisikan. Ya. Sampai mana tadi? Sampai lupa ya. Ya, yang namanya KDRT itu bukan hanya kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu salah satu bentuk KDRT, bukan satu-satunya. Karena kekerasan itu tidak selalu identik dengan fisik. Kekerasan itu bisa berupa ucapan yang menyinggung perasaan. Ini juga kekerasan. Bahkan kadang-kadang kekerasan yang bentuknya ucapan yang menyakitkan, ini efeknya bisa lebih parah daripada pukulan. Ada sebagian orang bisa tidak tidur berhari-hari karena ucapan yang menyinggung perasaan. Sedangkan ketika dipukul paling ya sakit sebentar, setelah itu lupa. Jadi kekerasan itu tidak selalu identik dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Ada juga kekerasan yang sifatnya psikis, yang sifatnya psikologi. Ini yang malah kadang-kadang jarang dibahas, padahal efeknya bisa lebih parah dibandingkan kekerasan yang sifatnya fisik. Maka pada kajian kita hari ini dan pada pertemuan berikutnya, kita akan menyinggung hal-hal yang jarang dibahas. Kalau yang sering dibahas, ya alhamdulillah kita sering mendengar. Maka kita akan kaji sesuatu yang jarang dibahas, yaitu kekerasan non-fisik yang banyak dialami oleh anak-anak kita, bahkan kadang-kadang mereka alami tanpa kita merasa bahwa kita telah melakukan hal tersebut. Maka judulnya ragam KDRT. Ragam itu artinya macam-macam. Macam-macam KDRT, contoh-contohnya seperti apa. Hari ini kita akan membahas 3 contoh kekerasan dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan oleh sebagian orang tua. Yang pertama, kekerasan terhadap janin. Apa? Kekerasan terhadap janin. Ternyata kekerasan itu tidak melulu dilakukan kepada anak yang sudah lahir. Kepada bayi atau kepada anak usia dini. Bahkan ketika bayi atau anak itu masih berwujud janin di dalam perut atau dalam rahim ibunya, ada sebagian anak yang sudah mengalami kekerasan. Bagaimana bentuknya? Contohnya adalah ketika ibu ini minum obat sembarangan. Makanya kan kalau kita mau minum obat itu ada ditulis di situ. Ini tidak cocok untuk ibu hamil. Nah, bagi orang tua yang enggak peduli, ketika dia akan mengkonsumsi obat dalam keadaan dia sedang hamil, terutama ibu-ibu, tanpa tidak dia rasakan, dia asal-asalan minum obat, ternyata efek dari obat itu bisa merusak janinnya. Sehingga na'udzubillahi min dzalik, anaknya lahir dalam keadaan cacat. Ya, siapa yang melakukan, yang pemicunya? Ya ibunya yang kurang perhatian dengan masalah ini. Sehingga ketika ibu dalam keadaan sedang hamil, dia harus ekstra hati-hati dalam minum obat. Tidak asal, enggak sebebas dahulu ketika dia sedang tidak hamil. Makanya pentingnya minum obat, konsultasi dengan dokter, salah satunya adalah dokter ini bisa menjelaskan kepada kita sebagai orang tua, sebagai ibu yang sedang hamil, bahwa ibu ini obat ini berbahaya buat janin ibu. Nah, banyak kejadian janin malah akhirnya naudzubillah keguguran karena salah minum obat. Atau tidak keguguran, tapi ternyata lahir dalam keadaan ada kekurangan fisiknya. Ada sebab, ada akibatnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Maka kita harus mempelajari ini. Ya, lebih parah dari itu adalah orang tua atau ibu yang mengkonsumsi hal-hal yang jelas-jelas diharamkan di dalam agama kita. Contohnya apa? Contohnya adalah obat-obatan terlarang. Betapa banyak ibu-ibu yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, narkoba, ya, kemudian macam-macam bentuknya, entah itu miras. Mungkin sekarang kita di sini mungkin menganggap siapa loh. Kayaknya enggak ada tetangga saya yang seperti itu. Iya, karena kita melihat cuma sekeliling kita. Akan tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, banyak wanita-wanita yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Bahkan bareng-bareng dengan suaminya. Ya. Bareng-bareng bersama-sama mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Padahal ibunya sedang dalam keadaan hamil. Oh enggak usah, cuma ngerokok saja. Ngerokok cuma. Wanita ngerokok. Member apa orang? Boten. Ya. Kalau bapak ngerokok, member apa enggak? Boten, sama saja. Jangan mentang-mentang ibu-ibu orang member, bapaknya member. Pada-pada orang member. Ya. Karena bapak ketika ngerokok bukan hanya menyakiti dia, menyakiti janin juga. Karena ngerokoknya di rumah. Oh, saya ngerokoknya enggak di rumah kok, Ustaz. Saya ngerokoknya di luar. Iya, tapi batuk-batuknya. Apa bisa batuk-batuknya? Jangan batuk di rumah, batuknya di luar. Enggak bisa. Efeknya pun akan dirasakan oleh anak. Pernah ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap seorang ibu perokok. Ada ibu perokok. Diletakkan alat untuk memantau janinnya. Entah dengan alat apa, sehingga kondisi atau reaksi janin itu bisa dilihat di layar. Ya. Ditaruh alat di perutnya ibu hamil tadi, kemudian bisa dilihat, dipantau dari layar. Memang dia ibu ini perokok. Merokok. Ya. Dilihat bagaimana efeknya kepada janinnya. Subhanallah. Selama ibu itu merokok, selama itu pula janinnya gelisah. Bergerak dengan gerakan yang tidak beraturan. Menunjukkan bahwa janin ini tersiksa dengan rokok yang disedot oleh siapa? Ibunya. Selama 24 jam dilihat, gelisah terus ketika ibunya ngerokok. Keesokan harinya, dokter itu bilang, Bu, libur ya, ngerokoknya 24 jam. Subhanallah, apa yang terjadi? Ketika ibu itu tidak merokok, janinnya itu tenang, damai, pulas tidurnya. Ini bukti nyata. Padahal itu cuma rokok. Bagaimana dengan narkoba? Ya. Yang membuat seorang menjadi ketagihan. Efeknya buat anak bagaimana? Maka dirasa atau tidak dirasa, orang tua yang mengkonsumsi barang-barang haram, sejatinya dia telah melakukan kekerasan kepada anaknya sejak anaknya masih berada dalam janin. Sudah kayak gitu, kemudian menyalahkan lagi ketika lahir. Gimana Allah ini, masa? Nah, yang disalahkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal pemicunya orang tuanya sendiri. Ini kan jarang dibahas. KDRT terhadap janin, ini kan jarang dibahas. Dipikir KDRT dalam janin lah mukuli perut. Ya. Akan tetapi ketika Anda mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berefek negatif bukan hanya kepada Anda yang mengkonsumsi, tapi juga kepada janin yang ada di perut Anda, itu berarti Anda telah melakukan kekerasan kepada janin yang ada di dalam perut. Padahal janin tersebutlah karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang seharusnya disyukuri, bukan dikufuri. Apa bedanya mensyukuri sama mengkufuri? Ya. Kalau mengkufuri ya tidak mensyukuri. Mereka yang mengkonsumsi hal-hal yang haram, sejatinya mereka telah mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa janin yang Allah titipkan di dalam perut sang ibu. Ini contoh yang pertama. KDRT berupa kekerasan terhadap apa? Janin. Contoh yang kedua. Tidak mengakui sebagai anak. Tidak mengakui sebagai anak. Kecuali kalau memang bukan anaknya. Ini kita lagi ngobrolin tidak mengakui anaknya sendiri. Dan ini pernah kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, suami istri nikah. Enggak lama kemudian istrinya hamil, anaknya lahir. Begitu lahir, bapaknya ini ragu. Ya anakku apa itu? Kenapa? Kenapa ragunya? Karena warna kulitnya beda. Bapaknya putih, ibunya putih, anaknya ireng. Ya anaknya sopo iki? Atau sebaliknya, bapaknya ireng, ibunya ireng, anaknya putih. Atau mungkin bapaknya keriting, ibunya keriting, anaknya lurus rambutnya. Atau sebaliknya, bapaknya rambutnya lurus, ibunya rambutnya lurus, anaknya keriting, keribu maning. Oh iya, enggak mungkin ya baru lahir keribu. Tapi anaknya keriting. Ini bukan anak saya ini, gimana? Maka sahabat itu datang menemui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa istri dari sahabat ini wanita baik-baik. Lain halnya kalau wanita tersebut bukan wanita baik-baik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu istri dari sahabat ini wanita baik-baik. Maka apa yang diperkirakan, yang diprasangkakan bahwa wanita ini selingkuh, itu jauh dari realita. Tapi bagaimana menjelaskan kepada sahabat tersebut perbedaan warna kulit yang membuat dia jadi ragu? Aku mancung, bojoku mancung, kenapa kok anakku mancung menjero? Maka kemudian Nabi SAW, karena yang dihadapi adalah orang Arab Badui, ya, orang Arab Badui, maka Nabi SAW melakukan pendekatan dengan realita sesuatu yang selalu dihadapi dalam kesehariannya. Apa itu? Onta. Apa? Onta. Ditanya sama Nabi SAW, kamu punya onta? Punya. Warnanya apa saja? Ya macam-macam, wahai Rasul. Ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, macam-macam. Nah itu, bapak ibunya unta itu warnanya apa? Ya. Bapak ibunya unta. Ya. Warnanya apa? Ya warnanya ya kadang-kadang beda dengan anaknya. Loh kok bisa? Bapaknya coklat, ibunya coklat. Kok anaknya merah? Dari mana itu? Maka kata orang Arab Badui tersebut, la'allaha naza'atha 'irqun ya Rasulullah. Ya mungkin mbah-mbahnya dulu ada yang warnanya merah. Mbahnya apa maksudnya? Mbahnya unta. Unta juga punya mbah. Yeah. Bapaknya coklat. Ibunya coklat. Anaknya merah. Kok bisa anaknya merah? Ya mungkin dulu mbahnya ada yang warnanya merah. Gennya mbahnya turun kepada dia. Maka kemudian Nabi SAW pun mengatakan, ya mungkin anakmu itu turunan dari mbahnya dia. Mungkin mbahnya dia itu ada yang kulitnya hitam. Nah kebetulan dengan takdir Allah, gennya mbah itu turunnya kepada cucunya, bukan kepada kamu. Oh gitu wahai Rasul. Ya Alhamdulillah, kalau itu berarti anakku. Jadi jenengan itu kalau punya istri terhormat, terhormat ini maksudnya baik-baik. Ya kita tahu istri kita ini baik-baik. Wanita yang Masya Allah menjaga pergaulannya. Tidak mudah-mudah bergaul dengan lawan jenis. Kita tahu istri kita ini terhormat. Wanita baik-baik. Kok ternyata melahirkan anak yang beda jauh dengan kita. Mungkin dari sisi warna kulitnya, mungkin dari bentuk rambutnya, mungkin dari macam-macam. Ya. Maka jangan kita kemudian menuduh yang enggak-enggak kepada istri kita. Karena efeknya bukan hanya menyakitkan hati istri kita, tapi juga menyakitkan hati anak kita. Dan ini termasuk kekerasan. Bagaimana coba anak lahir tidak diakui sama orang tuanya? Bahkan ada sebagian ibu yang berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Ya. Karena dia tidak suka dengan kehamilannya. Pernah ada kejadian seperti itu. Pernah ada kejadian seorang ibu yang hamil tapi dia tidak terima. Kenapa saya hamil? Ya. Entah karena masalah apa, gak tahu. Mungkin karena dia merasa sudah terlalu tua. Ya, atau dia merasa masih terlalu muda, ya. Atau dia pengen berkarir, kenapa hamil? Akhirnya diceritakan bahwa ibu-ibu tersebut berusaha untuk mengkonsumsi obat-obatan supaya gugur. Ternyata enggak gugur. Ternyata enggak gugur. Akhirnya lahir, Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Akan tetapi ketika akan disusukan, enggak mau. Gak mau nyusu sama siapa? Ibunya sendiri. Kenapa? Karena ibunya menolak anaknya. Maka anaknya pun menolak ibunya. sebagai ganjaran balasan atas apa yang dilakukan oleh ibu tersebut. Maka Nabi SAW mengingatkan apa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan isnad hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dan Al-Arnaut, manin tafa min waladihi liyafdhahu fid dunya, barang siapa tidak mengakui anak kandungnya, ini anak kandung ya, bukan anak yang lain, barang siapa tidak mengakui anak kandungnya dalam rangka untuk mempermalukan dia di dunia, maka akibatnya fadhahullahu yaumal qiyamati ala ru'usil ashhad, maka Allah akan mempermalukan dia nanti di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Dia ingin mempermalukan anaknya di masyarakat dia saja, tapi nanti di hari kiamat Allah akan mempermalukan dia di hadapan seluruh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup, qisasun biqisas. Qisasun biqisas itu kira-kira artinya balasan setimpal atas perbuatannya. Dia mempermalukan anaknya, maka dia akan dipermalukan nanti. Maka hati-hati. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sebuah perbuatan itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Ganjaran suatu perbuatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kalau perbuatannya baik, ya ganjarannya baik. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan, ya kebaikan yang serupa. Sebaliknya, kalau perbuatan yang dilakukan buruk, maka balasannya juga buruk. Ketika kita mendidik anak dengan baik, maka anak ini akan berbakti kepada kita nanti ketika kita tua. Sebaliknya, ketika kita mendidik anak dengan tidak baik, maka anak ini pun tidak akan berbakti kepada kita nanti ketika kita tua. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun bentuknya sebesar semut yang paling kecil, maka dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang dia lakukan. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun besarnya hanya sebesar semut yang kecil, maka dia pun akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia maupun di akhirat. Ayat ini berbicara tentang balasan di akhirat. Maka hati-hati, jangan sampai kita tidak mengakui anak kita kalau kita yakin bahwa itu adalah anak kita. Walaupun ada perbedaan, apa tadi? Perbedaan bentuk, warna, karakter, dan lain sebagainya. Aku kok kawit mien ujarku sabar loh. Ya anakku jeneng ora sabar. Ya mungkin dahulu mbahnya tidak sabar. Nuruni dari siapa? Dari mbahnya. Sudah, diterima saja. Kemudian berusaha untuk diperbaiki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang kedua. Apa yang pertama tadi? Kekerasan kepada janin. Yang kedua, tidak mengakui sebagai anak. Yang ketiga, tidak memberikan hak penyusuan alias tidak memberikan ASI. Napa ASI? Air susu ibu. ASI itu haknya anak. ASI itu haknya anak. Dan ASI itu adalah karunia Allah buat anak. Maka jangan sampai orang tua menghalangi anak dari ASI secara sengaja. Kalau enggak sengaja itu bagaimana Ustaz? Kalau enggak sengaja itu ada sebagian wanita punya kondisi. Kondisi di mana ASI-nya tidak keluar, itu lain masalah. Berarti itu di luar apa? Di luar kemampuan, itu enggak masalah. Atau misalnya ada kondisi di mana ASI-nya ibu keluar, akan tetapi ketika diminum oleh anak ternyata enggak cocok. Anaknya ini selalu diare. Sehingga dokter mengatakan, wah ini karena ada satu dan lain hal, mohon maaf anak ibu enggak bisa minum ASI ibu karena ada kelainan, akhirnya anak ini perlu diganti dengan air susu yang lainnya, itulah enggak masalah. Tapi yang kita bahas di sini adalah ibu yang ASI-nya lancar, tidak ada gangguan apa-apa, kok enggak mau nyusui anaknya? Alasannya apa? Alasannya, wah, menjaga kelangsingan tubuh. Ya. Supaya tetap lebih cantik, ya. Supaya tetap lebih ini, enggak boleh. Ya. Saya khawatir ketika seorang ibu mampu untuk memberikan ASI kepada anaknya, kemudian dia tidak berikan tanpa alasan syar'i, saya khawatir itu termasuk perbuatan zalim. Dari siapa? Ibu kepada anaknya. Dan para dokter rata-rata itu menganjurkan ibu memberikan ASI kepada anak. Rata-rata seperti itu. Kenapa? Kalau pertimbangan dokter ya, karena nutrisi yang ada di dalam ASI tidak bisa digantikan dengan minuman apapun. Walaupun itu minuman yang mahal. Yang sekarang kan katanya ada ini susu untuk menggantikan ASI harganya sekian ratus ribu. Mungkin gratis biana ditekan boleh sih bayar. Kecuali tadi saya lagi ngomongin orang tua yang normal. Ya, yang tidak ada masalah. Kalau ada masalah itu lain, itu tidak kita bahas di sini. Orang tua yang tidak ada masalah bisa memberikan ASI-nya, tidak mau memberikan ASI-nya. Lebih suka untuk beli susu instan. Akhirnya bukan anaknya manusia, tapi anaknya sapi. Ya. Nanti bunyinya kayak sapi. Bahaya. Lagi-lagi ini lagi membahas tentang ibu yang normal. Ya. Maka berikan ASI itu. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan tentang batas ideal. Batas ideal ASI. Berapa waktu anak itu berhak mendapatkan ASI di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 233 wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'ah. Hendaklah para ibu menyusui anaknya selama berapa tahun? 2 tahun penuh. Karena di sini ayatnya mengatakan haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Liman arada an yutimma ar-rida'ah, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Nah, pengen anaknya sempurna apa tidak? Ya. Kita pengen semuanya anak kita sempurna, tapi kita tidak memberikan ASI secara sempurna. Bagaimana dong? Ya. Kalau kita pengen anak kita sempurna, berikan haknya secara sempurna. Kecuali ada halangan itu lain masalah. Lagi-lagi saya perlu ingatkan ini supaya nanti tidak disalahpahami. Ya. Kalau tidak ada halangan, jangan halangi anak kita dari ASI tersebut. Haulaini kamilaini 2 tahun penuh. Dan biasanya anak itu kalau sudah 2 tahun penuh, ketika dia disapih tidak masalah. Nah ini ada sebagian orang tua baru 6 bulan sudah berhenti. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Kalau disengaja tadi saya sudah sampaikan contohnya. Yang tidak disengaja, wis diadeni. Alias sudah hamil lagi istrinya. Baru 6 bulan sudah hamil lagi. 6 bulan hamil lagi. Akhirnya istrinya ini enggak sempat puasa Ramadan sama sekali. Bu, kenapa tahun ini enggak puasa? Hamil. Tahun depan kenapa enggak puasa? Lagi menyusui. Ini tahun ketiga enggak puasa lagi, hamil. Tahun keempat menyusui. Tahun kelima hamil. Masya Allah. Ya produktif, ya bagus, tapi ya lihat-lihat toh. Kasih kesempatan buat apa? Buat puasa. Ya. Udah kayak gitu, gizinya kurang lagi kasihan. Kurus, kering, kerontang. Ya Allah, Masya Allah. Ya. Saya tidak mengatakan orang yang, saya tidak membahas orang yang memang tidak mampu. Tapi saya membahas orang yang mampu. Ya. Bu, ya dikasih gizi yang cukup. Jangan jenengan aja yang makannya enak. Istrinya dikasih makanan cuma kerupuk, kerupuk, kerupuk, mie, kerupuk, mie, kerupuk, mie. Ya. Coba bayangkan. Nasi, lauknya mie. Sayurnya mie, lauknya kerupuk. Ini karbohidrat semuanya kan? Gizinya di mana gitu loh. Mending kalau karbohidratnya karbohidrat yang sehat. Ini karbohidrat yang gak sehat. Ya. Kasihan sama istri. Ya. Dia harus memberikan nutrisi buat dia sendiri. Dia butuh nutrisi buat dia sendiri dan buat anaknya kan double. Makanya jenengan jangan kaget kalau istri jenengan nyusui makannya tambah banyak. Makan dikit aja biar tetap langsing. Gimana? Wong dia harus butuh nutrisi buat dia dan anaknya. Apalagi anaknya kembar lagi. Kan repot. Ya. Maka ini harus diperhatikan. Haulaini kamilaini. Berapa haulaini kamilaini tadi? 2 tahun sempurna. Maka para ulama menjelaskan. Tidak boleh kurang dari 2 tahun kalau berakibat negatif buat anak. Dan kalau memang mau dikurangi, harus pertimbangan ini tidak berefek negatif dan harus ridho antara suami dengan istri. Maka diaturlah di dalam agama kita, makanya kan dari kalau 2 tahun penuh, berarti kan kira-kira jarak antara satu anak dengan anak yang lain ini kira-kira berapa? Ya sekitar 3 tahunan lah, sekitar 3 tahunan. 2 tahun selesai, kemudian proses lagi pembuatan anak, ya. Itu kira-kira hamil berapa? 9 bulan. Ya katakanlah prosesnya itu mungkin nunggunya sekitar 1 tahun, berarti ya 3 tahun. 3 tahun ideal. Ya, 3 tahun anak pertama, anak kedua 3 tahun. Kadang-kadang ada sebagian, masya Allah nggak peduli. Akhirnya anak pertama, anak kedua kayak kembar 5. Bocah 5 ukurannya pada pak. Ya, karena saking apanya? Saking dekatnya, saking banternya. Iya betul. Ya, Nabi SAW senang kalau umatnya itu banyak, itu betul. Tapi ada aturannya lah. Ada aturannya. Ya. Ini adalah salah satu bentuk kekerasan yang sering diabaikan oleh banyak orang. Tidak memberikan hak nopo penyusuan. Ini masih ada bentuk-bentuk yang lainnya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita ulangi contoh-contoh KDRT. Yang pertama apa tadi? Kekerasan terhadap janin. Yang kedua, tidak mengakui sebagai anak. Yang ketiga, tidak memberi hak penyusuan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya yang disampaikan. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ada dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika orang tua yang tidak mengakui anaknya, apakah dosanya sama seperti seorang anak yang tidak mengakui ibunya? Tafadhal Ustaz. Yang jelas sama-sama dosa. Apakah dosanya sama? Wallahu a'lam. Ya. Anak tidak mengakui ibunya, bapak tidak mengakui anaknya, atau ibu tidak mengakui anaknya. Dan biasanya kejadian-kejadian seperti itu ada pemicunya. Itu ada pemicunya. Maka kita harus telusuri masalahnya apa, sebabnya apa. Kok sampai ibu enggak tidak mengakui anaknya, anak tidak mengakui bapaknya. Kadang-kadang masalahnya masalah sepele. Bahkan bukan masalah. Contoh misalnya. Anak ini ngaji. Anak ini ngaji. Tekun ngaji. Ngaji agama. Tahu-tahu bapaknya mengatakan, kamu kalau masih tetap ngaji, jangan anggap aku sebagai bapakmu. Ini kan aneh. Wong ngaji kok malah gak diakui apa? Anak. Aneh bin ajaib. Ini kejadian nyata ini. Ya, ini bukan novel. Ini kejadian nyata. Anaknya ngaji, penampilannya berubah, lebih syar'i, ya. Bapaknya enggak terima, sudah jangan kamu anggap saya lagi sebagai orang tua. Ngapain? Anda mengatakan seperti itu tidak merubah status. Ya. Dan tidak menggugurkan tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi jangan dipikir ketika kita katakan kita sebagai orang tua ngomong kepada anak, pokoknya jangan anggap lagi bapak dan ibu sebagai orang tuamu. Ini tidak merubah status. Tetap status saya. dia bin jenengan. Ya. Tidak merubah status dan tidak menggugurkan tanggung jawab. Tetap tanggung jawabnya di hadapan Allah sama. Walaupun Anda tidak mengakui dia sebagai anak. Ya. Sama juga anak kepada siapa? Orang tuanya. Anak mengatakan, pokoknya saya enggak menganggap bapak sebagai anak. Tetap kamu itu lahir ya dari suami bapak ibu ini. Tidak merubah status. Dan juga tidak menggugurkan kewajibanmu sebagai anak yang harus berbakti kepada orang tuanya. Tidak menggugurkan. Ya. Jadi jangan dipikir kalau kemudian berlepas diri, kemudian jadi gugur tanggung jawabnya. Tidak. Yang jelas, kalau sebabnya tidak syar'i, maka itu dosa. Apakah dosanya lebih besar ini atau itu, yang jelas wallahu alam, sama-sama perbuatan dosa. Ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila seorang ibu mengakikahkan anaknya yang sudah meninggal dengan usia sudah dewasa? Wallahu alam ya, kalau mengakikahi orang yang sudah meninggal, saya tidak tahu dalil yang kuat yang melandasi itu. Ya, kalau masih hidup, ada hadisnya, walaupun hadisnya masih diperselisihkan kesahihannya oleh sebagian ulama. Jadi ada yang, kalau masih hidup anaknya, walaupun sudah dewasa, ini dalilnya ada, walaupun hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Yaitu hadis yang berbunyi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi. Bahwasanya Nabi SAW mengakikahi dirinya sendiri. Kapan? Ya setelah Nabi SAW dewasa. Ya, tidak apa-apa. Akan tetapi, kalau sudah meninggal dunia di akikahi, saya tidak tahu dalil kuat yang melandasi amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah baca berita bahwa baru-baru ini ada kasus penculikan dan pembunuhan anak di usia 5 tahun. Dan setelah diselidiki, tersangkanya adalah sepupu anak tersebut dengan usia 19 tahun. Salah satu faktornya yang sepele karena iri hati. Ayah korban selalu memberikan bantuan kepada saudara-saudara tersangka, sementara tersangka tidak dapat bantuan. Dan akhirnya anak menjadi korbannya. Pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak yang agar bisa menjaga lisannya? Mendidik anaknya agar bisa menjaga lisannya dengan baik, karena kami khawatir dari hal sepele bisa mengakibatkan kerusakan yang parah. Mohon nasihatnya Ustaz. Pertama, saya komentari dulu kejadian, kalau memang itu benar terjadi. Ketika tadi pemicunya dikatakan karena dibantu keluarga si pembunuh, akan tetapi dianya tidak pernah dibantu. Berarti kan karena iri hati. Karena iri hati. Karena hasad, karena dengki. Ya. Orang yang iri sejatinya dia telah protes kepada Allah. Protes kepada siapa? Pantas atau tidak protes kepada Allah? Masa protes kepada Allah. Yang menakdirkan Anda tidak dapat itu Allah. Ya. Yang menakdirkan saudara Anda dapat itu juga Allah Subhanahu wa taala. Sudah terima saja takdir tersebut. Kenapa mesti iri? Bahkan bukan hanya iri tadi, sampai menyeret kepada pembunuhan, naudzubillah min dzalik. Dan yang dibunuh adalah anak yang tidak punya dosa. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini saya sekedar memberikan catatan. Adapun bagaimana cara mendidik anak supaya kita tidak terjerumus kepada kesalahan yang bisa mengakibatkan anak menjadi melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Yang pertama harus belajar. Ya, mau tidak mau kita harus belajar bagaimana cara menjadi orang tua yang benar. Sayangnya tidak ada sekolah jurusan orang tua. Gak ada fakultas namanya fakultas orang tua. Sayangnya seperti itu. Maka karena tidak ada jurusan khusus untuk menjadi orang tua, ya kita sebagai orang tua harus terus belajar. Belajarnya bagaimana? Ya lewat majelis taklim. Ya. Atau baca buku-buku tentang pendidikan anak. Jangan merasa kita ini sudah menjadi orang tua 30 tahun berarti kita itu sudah betul-betul tua. Ya betul. Kalau betul-betul tua, betul. Tapi betul-betul menjadi orang tua yang benar itu belum tentu. Karena tidak sedikit orang tua yang dinamakan orang tua karena menang tua. Bukan karena memang dia memiliki karakter yang cocok sebagai orang tua. Maka kita harus terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kemudian yang kedua, setelah belajar, praktekkan ilmunya. Banyak orang tua yang punya teori-teori tentang belajar. Contoh misalnya, sudah sering Ustadz, Da'i, Mubalik mengingatkan orang tua tentang bahayanya smartphone, gadget, ya, HP, buat anak-anak kecil. Sudah sering kan disampaikan bahaya, bahaya, bahaya. Tapi mana aplikasinya? Kita sebagai orang tua, mana kita memperhatikan anak kita? Bagaimana dia menggunakan HP tanpa ada pengawasan yang benar dari orang tua? Mana? Jadi gak cukup kita hanya sekedar belajar, dengerin dari ustadz, hati-hati, smartphone, anak-anak kecil. Yeah. Banyak anak yang rusak. Coba sekarang kita perhatikan. Kalau kita lagi jalan lewat mana gitu, anak-anak pada nongkrong di pinggir jalan, pada pegang apa? HP. Entah yang ditonton apa. Ya. Dan banyak yang ditonton adalah hal-hal yang jelek. Pornografi, porno aksi, dan seterusnya. Orang tuanya di mana? Ya. Maka kita punya ilmu, itu bukan cuma disimpan di kepala kita. Akan tetapi ilmu itu perlu untuk diaplikasikan dalam keseharian kita. Jangan sampai kita itu cuma numpuk isi pengajian. Tapi gak pernah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita cuma belajar, oh jadi orang tua, dengar nasihat, baca buku tentang pendidikan anak, harus lembut, harus halus kepada anak. Tapi aplikasikannya, nah. Apakah kita sudah merubah cara kita mendidik anak kita dengan cara yang lebih layak buat anak kita? Sampai ada seorang penulis nulis buku judulnya Orang Tuanya Manusia. Jadi ternyata ada orang tua yang bukan orang tuanya manusia. Jadi kadang-kadang kita itu menganggap anak kita itu seperti meja, seperti kursi yang bisa dipindah-pindah kapanpun juga. Kalau meja kursi dipindah, dibalik, diberdirikan, pindah sana, pindah sini, protes? Protes tidak? Tidak. Kenapa? Karena benda mati, enggak punya perasaan, enggak punya akal, enggak punya otak. Anak kita itu bukan kursi, bukan meja. Anak kita adalah manusia yang punya perasaan, yang punya akal, ya, yang punya emosi, ya, yang punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar. Beda, enggak bisa kita jadikan anak kita seperti kursi, pokoknya harus gini, saat ini juga, pergi sana, ayo belanja, jam sekian sampai sekian, kalau telat sedikit, cewek. Anak kita ini bukan meja, bukan kursi. Anak kita bukan benda mati. Anak kita ini adalah sosok yang punya perasaan, punya hati, punya akal, punya mata, punya telinga. Maka didiklah dengan cara seperti mendidik manusia. Makanya orang tuanya manusia. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.